الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Dan apabila diturunkan sesuatu surah yang memerintahkan kepada orang munafik, berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah serta Rasulnya, nescaya orang-orang yang sanggup di antara mereka untuk meminta izin kepadamu, yakni meminta izin untuk tidak berjihad, keluar berperang bersama dengan kamu. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama dengan orang-orang yang duduk. Mereka rela untuk bersama dengan orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan. Mereka tidak mengetahui, yakni tidak mengetahui tentang kebahagiaan beriman dan berjihad. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta benda dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperolehi kebaikan, dan mereka itulah pula orang-orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah dia kemenangan yang cukup besar. Subhanallahul Azim. Tuan-tuan yang muliakan, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa, seluruh An-Nur, Muslimin, hadirin hadirat yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tuan-tuan dan kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam ini. Walaupun kita tak dapat buat kuliah maghrib, kita buat kuliah isyak. Jarang-jarang berlaku. Saya pun tuan-tuan turun umur ke-6 lagi. Nak kata lewat tu taklah lewat sangat. 6 lebih sikit begitu. Hari ni pun saya di malam ni kuliah yang ke-4. Sesi talk yang ke-4. Nah, daripada semalam saya di Parit ajar, lepas tu balik subuh tadi, pagi tadi ada kuliah muslimat, tengah hari kuliah di Felda, sempat bertemu dengan peneroka-peneroka Felda yang sedang berbahas dan berbalah dengan pengurusi Felda ISA 2.0. Petang tu pula ada pertemuan pula ISA dengan pegawai-pegawai Felda. Tapi kat dia, tuan-tuan, dia nak sangat hari ni orang-orang Felda pun marah. Yang tak betul, tuan-tuan, dia akan tak betul lah. Lepas tu petang ada kuliah muslimat saya lagi, dan malam ni saya bertolak dari sini. tadi jam hujan pun lebat tuan-tuan, tak boleh buat apa, minta maaf banyak-banyak. Saya tadi kalau pengurusi kata ustaz kita batal, saya nak patah balik lah. Tapi dia kata ustaz kita buat kuliah isyak, saya main juga. Saya duduk kerana U-turn tadi kat tu sungai buluh tu, tak takut tu sungai besi tu. Tapi dia kata kita buat juga isyak, buat isyak lah. Jadi saya pun main lah tuan-tuan. Alhamdulillah kita bertemu juga pada pada malam ini insyaAllah. Baik. Malam ini kita nak melihat sedikit tajuk perbincangan kita malam ini, antara hati yang dikunci mati dan kelazatan syurga. Ya? Ulama kita membariskan, dia buat satu beberapa golongan manusia. Manusia ni kita nak duduk tang mana kita boleh pilih sendiri lah. Tapi saya rasa tuan-tuan berada pada golongan yang pertama. Ya, tuan-tuan kalau tidak kerana iman, kita takkan tunggu. Okay. Orang mukmin ni tuan-tuan, orang munafik ni dia duduk kira nak cari alasan. Hak tak mau je dia dengar kuliah je tuan-tuan. Tuan-tuan kata ustaz tak mai, ustaz mai pun dinjuk balik lagi. Ha, tu hak jenis tak mau dengar kuliah. Ataupun jenis golongan main semayang sahaja. Ha, dia semayang memang bagus. Ada satu di kampung saya tuan-tuan, semayang ni subhanallah. Tapi kuliah hanya duduk kata apa. Tuan-tuan duduk bagi duit pun dia tak mau tuan-tuan. Semayang memang dia ada. Tiap-tiap waktu dia dah semayang. Subuh dia orang pertama duduk depan. Tapi kuliah subuh dia tak ada. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tengok ada jadual kuliah, dia tubuh balik. Kalau tak ada jadual kuliah, dia tubuh. Dia nak fikir, dia berdoa sekali. Ada orang macam tu. Dia berasa dia kemas kot. Ataupun dia mengaji tak mana, Allah Allah. Tapi, tak apalah. Kita ni Allah tak ada bagi peluang pada kita. Kerana kita duduk dalam majlis ilmu ni pun, walaupun kita rasa kadang-kadang mungkin tak ada apa-apa. Tapi kita kena ingat, kita duduk dalam majlis ilmu ni besar. Keberadaan kita ni besar, dia punya fadilat kelebihannya. Lala ni pun kita duduk dalam majlis ni, malaikat tulis dah nama kita semua. Malaikat peronda, dia turun, dia ronda. Dia berlega-lega pusing tengok, oh An-Nur Bangi ni ada kuliah majlis ilmu, kuliah Aisyah. Dia pun catat nama kita semua, hantar pergi naik ke langit, beritahu kat Tuhan ni rekod nama-nama yang. Tapi jangan tanya-tanya pula, malaikat tahu kan nama kita. Ha, tu tak payah tanya lah tuan-tuan. Tu malaikat tak tanya pun dia, memang dia tahu semua dah. Ingat? Dia pun hantar balik ke Tuhan, dia kata, wahai Allah, hamba-hambamu ni berada di dalam majlis ilmu dan mereka minta dua perkara dengan kamu, wahai Allah. Allah tanya balik, maza yas'aluni, apa yang hamba aku minta? Dia kata yang minta itu adalah minta syurga, minta maghfirah, yang kedua minta syurga. Kita duduk ramai-ramai ni bukan minta lain. Okay? Sebab tu orang mati ni tuan-tuan, antara benda yang kita minta ialah, dia bukan harap lain lah. Harap doa. Sebab tu bila kita dengar orang mati, doa pertama yang kita nak kena baca, tak kira lah Osama akan mati, tak kira lah siapa pun yang mati, nama Muslim je, tak kira kita kenal dia ke tak kenal dia ke, pertama kena sebut Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Yang tu je dulu. Okay? Nak sedekah Fatihah ke apa semua, tak apa lah. Dan kita dengar orang mati, tu je antara ajaran Nabi, ajaran yang diajar oleh agama. Maknanya pertama baca minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kita nanti pun lagu tu juga. Lah kita bukan nak rasa. Kita tak rasa lagi sebab kita hidup. Kita tak rasa lagi tentang pentingnya maghfirah, tentang pentingnya keampunan. Ha, kita tak apa rasa lagi tentang untungnya nikmat syurga dan sebagainya. Nanti mati, masuk dalam kubur. Bila sampai di kubur, anak kita balik, saudara kita balik, apa semua balik, habislah. Nak ada apa lagi? Harta yang 20 cari, harta ni semua, tak ada, tak ada. Rumah sewa sampai 40 biji. Ada kawan saya tentang rumah sewa dia 40 biji tentang. Sebulan paling minimum rumah sewa dia 400.5. Harga minimum sampai 1,500. Ha, fikirlah sendiri. Purata bohlah 600 kalau kali dengan 40 kali 600. Dia goyang kaki je tuan-tuan. Rumah dia sendiri 4 juta. Cermin saja rumah dia 400,000. Tapi dia orang yang jenis infak, jenis orang main masjid, orang buat kerja. Dia guna bangla-bangla dia, sebahagian daripada bangla dia buat kerja di masjid. Habislah tak apa lah. Dia ada ada aset, ada saham, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dia, rahmati dia. Dia pun bukan orang biasa kontraktor yang beriman lah saya kira. Zahirnya kita nampak orang yang kita ni, itulah. Maknanya hasil kebaikan yang kita buat hari ni, kedudukan yang kita duduk hari ni, penat kita menunggu dan sebagainya, kita duduk dan saja-saja tu semua tu, itu jadi amalan kita nanti. Benefit dia, keuntungan dia, profit tu nanti, rasa masa kita masuk-masuk kubur. Pertama kali bila kita masuk kubur tu tuan-tuan, al-qabru rawdatun sawa'un rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufratin nir. Sama ada nak jadi salah satu daripada taman-taman surga ataupun nak jadi salah satu daripada lubang-lubang kawah-kawah daripada kawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi maknanya yang tu yang kita nak hari ni pun, kita duduk berhimpun, kita gagah tumbuh lagi, kita main duduk nak mengaji, ya, yang kita main duduk kebaikan yang kita buat, menderma lagi, sedekah riyadhah lagi. Nah, apa yang saja yang kita buat ni bukan untuk keuntungan orang lain, tetapi man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Ya, segala kebaikan yang selari dengan hidayah Allah Taala ini, kata Allah Taala, dia untuk diri kita sendiri. Wa man dhalla fa innama yudhillu 'alayha. Kesesatan orang yang tak mau kepada benda-benda yang baik ini, tuan-tuan, maka kesesatan itu nanti akan timpa, akan kena balik atas batu tengkuk dia sendiri. Baik, muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak bawa tuan-tuan untuk melihat bagaimana tajuk di antara hati yang mati, antara hati yang dikunci mati dan kelazatan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya petik daripada ayat yang ke-86 hingga ayat yang ke-89 daripada surah At-Taubah. Ha, yang Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita tentang tentang kelazatan syurga dan juga mereka-mereka yang dikunci mati. Ya, mereka yang dikuncikan hati mereka ni sampai mati. Kita tak mau hati kita ni dikunci sehingga jadi mati, sehingga tidak kenal yang mana baik, yang mana buruk dan sebagainya. Ya, sebab itu saya sebutkan tadi, para ulama kita menggariskan manusia ni terbahagi kepada tiga golongan. Golongan yang pertama, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang beriman, yang pertama golongan orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan mukmin itu innamal mu'minun. Sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang beriman itu ialah berimannya mereka kepada Allah dan juga Rasul. Ha, dengan keimanan yang sebenarnya. Thumma lam yartabu. Dan mereka tidak rasa goyah sikit pun. Tak ada rasa ragu-ragu sikit pun. Dengan agama yang dibawa, dengan Islam yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, yang dijamin keselamatannya, kesejahteraannya, maka tidak ada sedikit pun keraguan. Tak ada sedikit pun ragu. Ha, walaupun disebutkan, Allah Ta'ala tanya balik kepada para malaikat, baiklah wahai malaikat, keampunan yang hamba aku minta, okey aku ampunkan, tak apa. Tetapi aku mengherankan syurga yang mereka minta. Yang kita dah minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang kita dah minta, kita diminta dimasukkan syurga bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman ini. Kita dah minta syurga tu, Allah tanya balik malaikat, hambamu ini pernah tengok syurga ke? Yang dah minta sangat-sangat syurga tu, pernahkah tengok syurga? Kita tak pernah tengok, kita tak pernah impikan, kita tak pernah, tak boleh bayang macam mana kelazatan yang digambarkan oleh Nabi SAW oleh ayat-ayat Al-Quran Karim. Dan Allah tanya balik para malaikat, wahai malaikat, hamba-hambaku ini pernahkah melihat neraka yang mereka minta berdoa siang dan malam, Rabbana sirif anna azab jahannam, sampai neraka tu minta disisihkan, tengok pun tak mau. Kalau boleh, tak ingin nak tengok neraka, tapi kena tengok juga nanti. Mereka pernah tengok apa? Mereka tak pernah tengok. Tapi kita yakin, kita beriman. Inilah dia dikata. Maknanya inilah dia keiman yang sebenarnya. Ha, orang beriman walaupun dia tak nampak. Sebab tu orang mukmin dikira cerdik. Orang yang tak nampak, tak nampak juga. Tapi kita beribadat juga. Kita tak nampak pun macam mana sengsara di padang mahsyar. Keperitan di padang mahsyar. Yang Nabi sebut, nanti di padang mahsyar manusia akan dihimpunkan. Dibiarkan Allah setelah dibangkitkan daripada kubur itu. Setelah dibangkitkan di tiup sangkakala, maka manusia dibiarkan tanpa hisab 300 tahun waktu akhirat. Tanpa hisab. Lepas tu barulah malaikat panggil-panggil. Lepas tu ambil pula kelompok-kelompok ditarik pergi pisah-pisahkan. Antara yang kafir, yang mukmin, yang munafik ini akan diambil, dipisah-pisahkan. Dan malaikat itu pula digambarkan begitu besar, tidak boleh dibayangkan bagaimana tubuh malaikat yang begitu besar. Selain itu, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua berpunca daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak boleh melihat, kita tak boleh nak bayang macam mana suasana di padang mahsyar. Adakah macam padang Arafah yang kita berhimpun jutaan manusia? Itu pun kita dah berasa sesak, kita dah berasa ramai. Ini kan berhimpunnya manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada hari kiamat. Tak boleh bayang. Sebab itu golongan yang pertama ini, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Mereka beriman kepada Allah dan mereka tidak goyah sedikit pun. Ini orang yang beriman, jelas keimanan mereka. Sebab sahabat-sahabat Nabi bila bersama, mereka bersama dengan Nabi, maka nyatakan keimanan mereka kepada Allah dan juga Rasul. Mereka tidak goyah walaupun diuji dengan bermacam-macam ujian. Nabi sendiri kalau nak kira malu, kalau nak kira image dia jatuh lah tuan-tuan. Pergi duk kempen dengan benda-benda yang kadang-kadang dari segi nak mendapat manusia, nak dapat jawatan manusia ni mungkin tak ada suara mana. Tapi Nabi berkempen juga, Nabi ajak juga orang kepada Islam, Nabi paut juga, Nabi tarik juga dengan bermacam-macam kaedah dan tata cara untuk nak tarik orang, nak menyelamatkan manusia. Ana'budullah wajtanibut tagut. Nabi guna bermacam-macam kaedah. Nabi ditawarkan dengan perempuan yang cantik. Nabi ditawarkan dengan jawatan yang tinggi. Kalau nak jadi pemimpin Arab satu dunia, ketika itu kami boleh tambalkan kamu, wahai Muhammad. Kalau kamu nak wanita yang paling cantik daripada kalangan Arab Quraisy, kami boleh cari yang paling cantik, kami boleh bagi pada kamu. Kalau kamu nak kami tukarkan bukit-bukit itu menjadi emas, kami hadiahkan kepada kamu. Boleh. Asalkan kamu meninggalkan. Kamu tidak kempen manusia. Kamu tidak ajak manusia untuk nak mengabdikan diri, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu buat selama ini. Muhammad kata tak payah, tak boleh. Tentu kalau Muhammad nak kira mudah, nak ambil jawatan, nak ambil dunia juga tuan, boleh ambil lah masa tu. Tawaran datang begitu hebat. Kan? Tanya kita belum tentu lagi lah tuan-tuan. Kan? Ada beriman, aku beriman pun belum tentu lagi. Main duk tanya dengan jawatan yang sebegitu, dengan harta yang bertimbun-timbun begitu. Goyang juga kepala lutut. Kan? Kau tanya kita, tapi tanya Nabi. Nabi kata, la wudi'a. Kalaulah diletakkan bulan di mata di sebelah tangan kananku, matahari di sebelah tangan kiriku, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan kerja yang diamanahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku ini. Ini kerja yang cukup mulia, kerja yang ditinggalkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam sebelum daripada ini. Sebab itu istiqamah Nabi sallallahu alaihi wassalam sehingga hari ini Islam dapat kita lihat kesempurnaan Islam yang kita dapat rasai pada hari ini. Itu istiqamah. Sebab itu orang yang beriman dia istiqamah. Dia beriman, dia yakin kepada bahawa Allah itulah segala-galanya, maka dia akan terus konsisten. Kan? Kita tengok tu Bunyi Aziz tuan-tuan, dia konsisten. Orang Cina malu kata kat dia macam ni apa semua. DAP kata pakatan apa semua. Tak kena keluar. Kita bukan harap sokongan kamu. Kamu tak mau sokong, tak apa. Sebab kita bukan tahu malaikat balik mesti apa di telinga Nabi. Di telinga Tok Guru kita bukan tahu. Dan telinga kita pun kalau kata kita benar-benar konsisten istiqamah dengan perjuangan, dengan akidah bahawa itulah Allah. Allah lah segala-galanya. Allah lah tempat kita berpaut. Allah lah tempat kita berminta-minta. Allah itulah yang berkuasa. Allah itulah segala-galanya. Maka orang yang konsisten ini malaikat kata nazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Malaikat akan turun membisikkan di telinga orang-orang yang mukmin yang sebenar ini, membinasakan bahawa alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang. Tak bimbang apa tuan-tuan? Bahkan malaikat kata nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Kata malaikat kamilah, wahai tok guru, wahai orang-orang yang beriman, wahai pejuang-pejuang Islam, kamilah kata malaikat yang akan menjaga kamu, yang akan memelihara kamu, yang akan menjadi benteng kamu, yang akan mengawasi kamu. Kalau dalam konsep pilihan raya, yang akan mengundi kamu nanti. Kamu tak mau, kamu jangan bimbang, jangan takut. Manusia tak sokong kamu. Kamilah para malaikat yang akan memastikan kemenangan kamu selepas daripada ini. Ini keyakinan tuan-tuan. Dan kadang-kadang kita belum tentu lagi. Sebab itu kita buat, teruskan. Maka kita menjadi kewajipan kepada kita untuk kita berdoa. Malaikat kata bukan setakat dunia, akhirat pun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Akhirat nanti pun kami akan sokong kamu lagi. Nak heran apa tuan-tuan? Perang Tabuk yang begitu hebat. Perang Hunain yang saya sebutkan dulu. Perang Hunain yang begitu hebat. Tentera Islam 12 ribu. Daripada Madinah 10 ribu. Mekah ada 2 ribu. Tentera Islam 12 ribu. Tentera musuh 20 ribu. Lawan peringkat pertama kita kalah. Tetapi peringkat kedua kita menang. Allah Ta'ala kata apa nama ni, wa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Kata Allah, kamilah yang telah menurunkan ketenangan. Kami turut campakkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang yang beriman. Dan kami juga kata Allah, wa'anzala junudan lam tarawha. Kami yang telah menghantar tentera-tentera yang kamu tidak nampak. Inilah tentera-tentera yang membantu kemenangan kamu. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan nak buat apa lagi? Tuan-tuan nak buat apa lagi tuan-tuan? Kita bekerja-bekerja dah, kita kempen-kempen dah, kita turun-turun dah, derma-penderma dah, semua benda dah kita buat dah, maka menjadi kewajipan kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu senjata yang paling kuat. Berdoalah, minta Allah Taala bantu orang-orang yang nak memperjuangkan Islam dan Allah Taala hantar tentera dia. Doalah Allah, apa nama ni, Allahumma a'mi absarahum fala yarawna illa al-badrul munir. Ya Allah, yang kami buta telah mata-mata pokok-pokok ni semua, kecuali maka celik tu nampak-nampak bulan purnama. Itu doa untuk guru. Tuan-tuan, doa lah tuan-tuan. Nak hebat apa lagi. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mengajak satu kuliah muslimat. Ada satu orang perempuan, pencin. Dia orang besar lah. Dulu jusa. Dia jusa, dia orang besar. Tapi alhamdulillah lah, pencin ni baru dia ada kesedaran sikit main nak ngaji. Tapi dia panas punggung. Panas punggung ni bila ustaz-ustaz medok ajak, dia sebut tentang hudud, dia sebut tentang yalah, kempen Islam ni, ustaz-ustaz pun yalah, nak kata berkata apa lagi, ustaz Islam lah. Okay? Hudud ni bukan benda politik. Politik pun ada dalam Islam. Kita nak cerita ni, hudud ni hudud benda agama, benda hukum yang kena buat. Hama tak mau, hang kena buat. Kamu suka tak suka, kamu kena buat. Okay? Medok panas punggung, dia duduk kata, dia duduk cuek, dia ada abang dengan kawan ni apa semua. Saya sampai orang surau telefon dia, ustaz, kalau boleh sebut, nak sebut tak apalah, jangan sebut nama. Saya kata, saya tak pernah sebut nama. Kan, adalah hamba-hamba Allah dia sebut nama Dr. Mahathir lah, dia sebut nama pulan-pulan ni apa semua. Saya kata, tak payah sebut pun tak apa, hak sebut tu sebut. Dia kata, Dr. Mahathir bagus. Saya duduk kenal dengan dia lama, saya kawan dengan dia lama. Saya orang Kedah, Dr. Mahathir pun orang Kedah. Yalah, hak nampak hak baik tu memang baik. Kan? Hak orang baik ni memang baik. Kita nampaklah kebaikan dia apa semua. Pasal yang duk kerja dengan dia apa semua. Kan? Dr. Mahathir ni bukan tak cerdik-cerdik. Jenis. Bagus. Bukan tak bagus. Dia pun ada jasa dia juga untuk orang Islam. Ada jasa-jasa dia. Tapi hak tak baik, kita kata tak baik. Benda yang dia menentang hukum Allah. Benda yang dia duk pelakih para ulama. Benda tu benda tak boleh, tak boleh. Kan? Jadi dia sebutkan begitu. Jadi saya tak sebut. Cuma saya cerita sikit Zah macam mana. Saya pun duk terkeluar cerita. Saya sebut tadi kata ada apa nama ni, satu rombongan yang saya mana bawa. Satu rombongan ni, rombongan kerajaan negeri. Saya pun tak mahu sebut dari mana-mana, negeri mana saya tak mahu sebut. Tapi rombongan ni, rombongan orang besar negeri. Kan? Esko, semua ada lah. Dan rombongan ni tuan-tuan, 5-4 malam saya bersama dengan mereka. Satu, mereka tak semayang langsung. Tak semayang tuan-tuan. Ada 27 orang daripada delegasi rombongan negeri ni tuan-tuan. Ha? Ada 27 orang, ada 4 orang bukan Islam. 4 orang ke 5 orang bukan Islam. Hal lain tu 20 lebih orang Islam. Seorang pun tak semayang. Tak semayang kan? Tak tahu lah mereka jamak subuh tu. Dia gamakkan lain subuh, zuhur, asar, maghrib, insya Allah alam. Saya kata ni sebab saya duduk dengan dia orang. Daripada subuh, daripada subuh tu kita keluar lepas subuh pukul 6.30 pagi. Kita balik pukul 10 malam. Tidak ada agenda solat dalam itinerary mereka. Pergi MOU sana, MOU sini. Ha, jumpa Tokyo Kilang, jumpa melawat ni, jumpa yang ni. Ni saya ikut sekali. Kita ni pun lah bila pergi kilang, tanya Tokyo nak semayang jamak, zuhur, asar tu tuan-tuan. Tanya Tokyo minta dihantarkan, diambil satu bilik buat apa semua. Kita duduk semayang depan-depan, tak ada asar apa-apa. Pergi di airport, delay flight 14 jam, tak semayang. Pada airport tu boleh semayang kat mana-mana pun, di China. Contoh ni di China. Okay. Jadi saya sebut tadi, lepas tu dia main duduk tikai, dia kata ustaz, kenapa ustaz tak pergi tegur dia, pasal ajak dia, nak ajak apa dia, pokok tu dia tak mahu semayang. Kita tanya, tak semayang tak, dia buat takti je. Semayang tu waktu Jumaat sekali. Semayang tu waktu Jumaat, saya pun bukan nak kena ikut, bukan saya orang negeri tu pun, tapi pasal adalah kaitan sikit-sikit. Pasal kita terlibat ada kenal-mengenal sikit dengan mereka, dia pun minta kita ikut, kita ikut. Jadi bila ada satu majlis tu hari Jumaat, kita buat majlis dalam pertemuan dengan imam-imam masjid di Shanghai. Jumpa imam-imam semua. Jadi imam-imam ni baca Quran semua sedap lah. Dan mereka tak tahu kata saya ni pun ustaz. Mereka tak tahu kata kita ni ustaz. Cuma mereka tahu kata kita ni main daripada halal hak. Jadi mereka kata pokok halal hak ni kerana baca Quran. Tuan-tuan, 20 orang lebih tu. Seorang pun tak ada baca Quran. Tak baca Quran. Tok imam ni baca Quran apa semua ni. Tok imam ni duduk baca Quran. Lepas tu bila... jadi pengurusi pun maknanya macam mendengar kalau baca Al-Quran daripada wakil kita. Tak boleh baca. Lepas tu ada seorang tu dia kata Datuk Seri, kita ni ada daripada wakil halal hak, dia kata. Di pokok halal hak ni boleh baca aku, dia kata. Lepas tu saya pun baca lah. Baca tu tak apalah, kita baca lah. Kan? Baca tu dia kata Allah, dia kata you betul-betul selamat kita punya apa negeri ni punya water face, dia kata. Okay. Jadi saya pun tak tahu aku dia nak bagi Datuk Seri pula kat dia lepas ni, saya tak tahu lah. Okay. Ha. Tapi maknanya dia boleh, dia kata begitu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dia tak semayang. Maka kawan ni tadi ni sebut, kata balik, dia kata apa, siapa yang ustaz tak piduk ajak dia tak? Saya kata nak, bukan dia ni boleh ajak bapak ni. Okay. Bukan tak ada bahagian agama, bukan tak ada dia punya penasihat agama, bukan tak ada dia punya PA agama, patut atuklah dalam itinerary tu. Nak semayang, tak ajak pun, aku semayang depan dia, tak boleh, dia tak mau semayang. Ni semayang depan ni, orang ramai-ramai dia kata minta kita pergi semayang ujung-ujung tu, dia pun duduk tengok kita apa semua, patut semayang sekali, tak boleh semayang. Tapi jenis tak mau semayang, tak tahu kata apa tu. Okay. Begitu. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang mukmin ni macam mana keadaan dia sekalipun, dia tetap dia akan apa nama ni, sifat yang pertama tadi ni, golongan pertama adalah golongan orang-orang yang beriman. Dan dia tidak ada sedikit pun keraguan, apatah lagi nak meragui hukum hakam yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dia tak percaya satu hukum pun, tak percaya satu hukum pun tak boleh dah. Kalau tak percaya satu ayat Quran pun, satu huruf pun, tolak satu huruf pun dah kafir lah. Ini kan nak tolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah-tambah kafirnya. Ada kita baca apa? Ha? Alif Lam Mim, kita tak baca alif, kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. La mim. Oh, dengar betul sedap tu. Okey, kori dari Malaysia sebagai contoh. Okey. Orang tanya alif dia tak baca. Allah dia kata alif ni saya kurang percaya, dia kata. Pasal satu-satu huruf nongai-nongai ni saya tak boleh terima, dia kata. Dia nak kena bergabung-gabung juga, dia kata. Nongai-nongai huruf satu-satu ni kita tak boleh percaya. Kan? Kafir tuan-tuan. Kan? Tolak satu huruf tu pun kafir, apatah lagi nak tolak banyak huruf-huruf yang lain. Nak tolak hukum Allah Taala tu lagi-lagilah. Kan? Jadi sebab tu sifat orang beriman ni tuan-tuan, dia tidak ada keraguan sedikit pun. Baik, golongan yang kedua ialah golongan yang kafir. Orang kafir ni tuan-tuan, golongan yang tak mau, yang tentang hukum Islam, yang tolak sungguh-sungguh, ha, yang kalau buat juga, laksanakan juga, kami keluar. Terima kasih semua tu. Ha, kalau buat juga, kami keluar daripada pakatan kau, kami keluar daripada barisan kau, kami keluar daripada Malaysia kau, kalau apa tuan-tuan. Jadi ini jenis keras sungguh. Ha, orang macam ni tak apa lah, tapi mereka jelas, mereka tak mau sungguh-sungguh. Sebab tu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah tuan-tuan, di awal-awal Islam, dia ada dua golongan, golongan mukmin, golongan kafir. Dua. Jelas. Tetapi dan golongan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebut innal ladzi apa nama? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kan? Orang-orang kafir ni tuan-tuan, mereka ni kalau jenis-jenis macam tu, golongan macam tu, ada setengah golongan kafir juga, dia boleh terima. Tak jenis baik tak apa. Kan? Bala Subramaniam ke apa nama tu. Dia kata kami tak apa, kami boleh terima, tak ada masalah. Kan? Walaupun ada sebagainya tak mau, ada sebagainya kata tak apa, kita ini bukan untuk orang bukan Islam, ini untuk orang Islam. Memang nampak mula macam untuk orang Islam, tetapi undang-undang syariat Allah, hudud, qisas, ta'zir dan sebagainya, undang-undang jenayah Islam ini tuan-tuan, dia akan memberikan kesempurnaan, kesejahteraan untuk umat, semua umat manusia. Nanti orang bukan Islam akan merasai tentang kehebatan, tentang kesempurnaan, tentang keadilan Islam. Kan? Yang ni yang musuh-musuh Islam, yang ni yang para penjajah tak mau bagi letak dalam silibus. Ha, di Mesir sendiri hari ini pun, dulu kalau masa zaman saya belajar, mula-mula tak ada dah undang-undang jenayah, tak belajar. Belajar tentang tahara, tentang ibadat, tentang munakahat, tentang muamalat, sampai jenayah, tak ada silibus. Tahun 4 tak ngaji dah bab jenayah, tak ngaji dah bab hudud, qisas, tak ada ni, tak ngaji dah. Kalau boleh tak mau bagi orang bicarakan tentang itu. Kalau bicarakan tentang ni bahaya. Ini silibus yang dibuat, digubal oleh para penjajah, oleh orang-orang putih, oleh kristianisasi, oleh golongan-golongan musuh Islam ni. Mereka tak mau bagi menghayati Islam ni sepenuhnya. Cukuplah soal semayang, soal puasa, zakat, cukup. Nak bincang bab hudud, qisas, ta'zir, undang-undang Islam ni, jangan bincang. Nanti bila rakyat mereka dah pandang, mereka akan tolak kamu, mereka tak boleh terima lagi dah. Saya hari Ahad lah, hari Sabtu lepas. Apa nama ni, ada sahabat saya seorang, Dr. Mawardi. Daripada Universiti Islam Riau, Pekanbaru. Ya, dia antara doktor yang mendapat S1, S2, S3. Degree, Master, PhD. Daripada Universiti Islam Madinah. Hebat, orang dia hebat. Minggu lepas dia main Kuala Lumpur, telefon saya, jumpa saya, dia makan, saya tanya, doktor main pasal apa? Dia kata saya main pasal saya ni dijemput oleh menteri, seorang menteri kita ni tuan-tuan. Dia buat PhD. Kan? Buat PhD. Tak apalah. Dia buat PhD, jadi saya jadi musyrif dia. Saya jadi observer dia. Jadi saya jemput, saya main. Lepas tu dia tanya, "Ustaz, dah buat master ke? Dah ada nak buat PhD?" Dia cakap, "Kalau ustaz nak buat, main buatlah saya, tumpang saya duduk di universiti tu lagi. Saya jadi dosen, ha? Ataupun jadi doktor di universiti tersebut." Saya kata, "Saya tak buat lagi. Jadi kau tak buat, InsyaAllah." Saya kata, "Lepas ustaz daftar." Lepas tu kita buat lah, macam mana pun tak apa. Kita kata, "Care all." Saya kata, "InsyaAllah, saya pun berminat sangat nak buat. Tapi, yalah, bila kita balik daripada mengaji dulu ni, berkahwin. Lepas tu balik tu, boleh berkecimpung dengan gerakan Islam. Terlibat dengan jemaah, apa semua ni. Tentu, jadi sibuk. Kerjanya terlalu banyak, jadi menyebabkan tak sempat. Sebab tu, dia sebut, apa nama ni, tafaqahu qabla an tasunu. Ya? Nak habis-habis semua, mengajilah semua-semua, faqihlah semua-semua sebelum kamu menjadi pemimpin. Terlibat dengan gerakan Islam, terlibat dengan kerja-kerja jamaah ni. Penat, banyak betul, tak ada. Tak ada nak buat. Kan? Kau nak buat jenis upa-upa suruh orang tulis, tak apa lah tuan-tuan. Ada satu orang tu kita tengok, tak tahu senyap-senyap tu pun dapat doktor dah lagi. Tak tahu mikrofonasi pun boleh doktor dah tuan-tuan. Doktor apa kita tak tahu, tengok dia mengaji masa bila pun kita tak tahu. Dia pun boleh doktor. Pelik kau tuan-tuan. Orang belah-belah tu, belah-belah apa, bagian datuk pun semua tuan-tuan. Ini dia doktor lah tuan-tuan. Kita pun pening juga masa bila dia buat doktor. Tak apalah, lalu jenis aku tu boleh buat. Baik. Jadi bila saya pun, kebetulan saya kata kat dia, hari Jumaat 14 hari bulan, saya ada program acara di Batam, Indonesia. 14, 15, 16. Jadi dia kata, ustaz ada di Batam, saya pun ada kelas di Batam. Jadi saya pun, dia kata kalau ustaz free, hadirlah kelas saya, dia kata kelas master saya di Batam. Jadi malam tu saya pun hadir, subhanallah, bila mengajar kita dengarlah tentang pengajian dia yang hebat. Subhanallah, cara dia syarah. Cuma apa yang saya nak petik di sini ialah dia sebut bagaimana waktu dia nak tulis tesis PhD. Dia apa nama ni, mengarang buat tesis PhD dalam tajuk bagaimana Imam Nawawi mengkritik Imam Rifa'i. Imam Rifa'i ni imam-imam besar yang menulis kitab Syarhus Saghir. Dia ada banyak lah, daripada Imam Ghazali, daripada Imam Syafi'i, apa semua ni, dia ada kitab-kitab yang turun silsilah daripada Imam Tantaimah, kitab fiqah. Jadi dia ada Al-Wajid, Al-Wasid, Syarhul Saghir, Syarhul Kabir dan sebagainya. Jadi dia ambil kitab rujukan muktabar tu, nama dia kitab Syarhul Saghir. Dan kitab ni dia kata kena cari, kena ambil kitab tu rujukan dia. Rujukan utama kitab tulisan dari ni kena rujuk pada Syarhul Saghir. Baik, dia pun cari, duduk cari buku katalog ni di mana tempat duduk kitab ni tuan-tuan. Cari punya cari tak ada. Di negara-negara Arab semua tak ada kitab ni. Rupa-rupanya dia kata lah, dia cek-cek tu dia kata, rupa-rupanya ada dekat Oxford University. Kitab yang manuskrip tangan, tulisan tangan tu ada dekat Oxford University. Tak pasal dia ambil di sana. Nak kopi-kopi tak boleh. Dia cerita pula, dia kata bagaimana doktor yang menjadi penyelia dia tu tuan-tuan. Dia kata doktor ni buat tesis tesis hadis. Dan ada satu kitab hadis yang dia kena cari. Kena buat rujukan utama manuskrip, cari yang manuskrip tulisan tangan tu kena cari. Cari di negara Arab semua tak ada. Rujuk-rujuk dalam katalog yang terakhir, dia kata rupa-rupanya kitab tersebut berada di Jerman. Berada di Jerman. Dan ustaz doktor ni pun terpaksa terbang daripada Saudi, daripada Madinah, pergi ke Jerman semata-mata nak ambil kitab tu, nak kopi, nak buat salinan dan sebagainya. Ambil tiket seminggu, kononnya boleh pergi seminggu tu, boleh siap semua, boleh buat balik lah. Dia kata pipi tak boleh. Boleh masuk, kitab tu memang ada. Boleh masuk dalam library tu, tetapi nak masuk tu dia scan macam nak masuk airport. Apa benda pun tak boleh bawa. Pen tak boleh bawa, kertas tak boleh bawa, thumb drive tak boleh bawa, kamera handphone tak boleh bawa, laptop tak boleh bawa, apa benda pun tak boleh bawa. Hanya boleh masuk untuk membaca sahaja. Jadi dia kata terpaksa delay tarikh tu jadi sebulan duduk di Jerman. Dan setiap hari masuk, dia kata cara nak pulak macam mana, dia kata cara dia masuk. Masuk pagi, hafal. Hafal page by page. Hafal dia tadi, selai demi selai, selai demi selai. Lepas tu hafal, balik keluar tulis. Makan tengah hari. Masuk pula, hafal lagi pula. Hafal, hafal, hafal, hafal, balik tulis pula. Tulis pula. Esok masuk lagi, hafal, tulis, tulis. Kita kalau suruh hafal lagu tu, tuan-tuan sebut. Selai pun 3 tahun pun tak ingat dia malu. Dia sehari tu bermuka-muka surat. Boleh hafal dan tulis pula. Balik tulis pula. Ha, tu tuan-tuan. Nak sebutnya bagaimana penjajah ambil semua kutub kanan kitab-kitab yang muktabar besar-besar tu tuan-tuan. Bila mereka menjajah, di antara sasaran mereka. Sebab tu tuan-tuan tengok kitab-kitab besar. Kebanyakan cetakan pertama dicetak di Perancis. Mai daripada Mesir, imam-imam kita, Imam Bukhari, imam-imam kita yang terdapat di Mesir tu terkebanyakannya, mereka tulis kitab yang tulisan tangan tu kerajaan Perancis, penjajah Perancis ambil buat berlari kitab di negara Perancis. Ini yang berlaku. Kan? Dan mereka kaji balik, jadi orang tadi sebarat mereka kaji tentang ilmu Quran, tentang ilmu hadis, mengaji semua tentang ilmu tadi ni, mereka putar belikkan fakta dan mereka keluarkan buku mereka sendiri yang hari ini menjadi rujukan dunia. Jadi semua ilmu ni, biologi, geologi, arkeologi, apa iridiologi, kronologi, logi-logi tu ada di tuan-tuan ni, tu semua mai daripada kutub kanan Islam, kanan Islam semua. Musuh-musuh Islam buat kerja. Kan? Sebab tu mereka tak mau bagi ilmu-ilmu tentang tentang kehebatan Islam ini ditonjolkan. Sama juga dengan Malaysia pun sama aja. Cuma Malaysia ni tak ada lah kitab-kitab besar sangat tuan-tuan. Kan, kitab-kitab yang karangan ulama-ulama dulu yang silam semua tu tak adalah, adalah cara-cara kita untuk guru pondok kita dan sebagainya. Tapi macam kitab-kitab ulama-ulama dulu ni tak ada. Jadi dia buat cara lain pula, serangan-serangan dalam bentuk kurikulum, kurikulum pendidikan itu diproses dengan mengikut acuan mereka supaya lahir manusia yang yang tidak langsung gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi golongan yang tiga ialah golongan yang munafik. Golongan munafik ni golongan yang bahaya. Mereka berpura-pura beriman, mereka mengatakan bahawa ni dah, kita tak tolak, kita tahu ni hukum Tuhan. Kan? Tapi kita suasana sekarang ni tidak berapa kondusif lagi, tidak berapa praktikal lagi untuk kita nak melaksanakan peraturan dan undang-undang syariah Islam ini. Jadi kita tidak akan sama sekali melaksanakan hudud dalam negara kita. Itu dia cakap macam lembut lah, bunyi itu macam dengan dah, kita tahu ni hukum Allah, ini peraturan Allah, tapi itu kepala bapak orang nanti hantu nanti masuk, jumpa nanti Allah Subhanahu wa taala nanti. Kan? Itu benda-benda yang kadang-kadang itulah dia. Golongan macam ni golongan yang cukup bahaya. Jadi pada malam ini Allah Taala sebut tentang apa nama dipanggil dan sifat mereka, bagaimana ayat ini diturunkan khusus kepada orang-orang munafik, iaitu menyeru mereka supaya beriman kepada Allah dan berjihad berperang bersama dengan Rasul, sedangkan mereka adalah orang yang digelar ulul tauli, iaitu mereka yang tidak yang berkeupayaan dari segi fizikal, tidak sakit dan tidak cacat anggota. Itu yang dikatakan ulul tauli, maknanya mereka ni ada keupayaan, tak cacat, tak sakit dan sebagainya. Tapi tak mau keluar berperang. Mereka tak mau hidup berperang ni susah, tak lagi mati payah. Kan? Jadi macam kita juga, sebahagian kita ni ambil MC. Tak sakit pun, tapi beli MC. Boleh ke tuan-tuan? Boleh ke tuan-tuan? Kita kata tak boleh, kadang-kadang kita buat juga. Kan? Zaman muda-muda kita dulu. Tak buat ke tuan-tuan? Tuan-tuan tak buat semua ke? Saya rasa dalam ramai-ramai ni ada juga separuh yang buat kot mungkin. Wallahu'alam. Na'udzubillah ibn zalim. Kalau yang lain buat tu, tebak-tebak apa? Kan? Tak boleh, tak boleh juga. Kita tak sakit tak apa, kita tak mau pergi kerja, kita malas dan sebagainya, kita pergi beli surat cuti sakit. Beli. Yeah. Atau kita ada kenalan ni, kita doktor apa semua, boleh hello kata doktor, tolong dok, buat satu MC besok, dua hari cuti. Okay. Malas nak pergi kerja, sebagai contoh. Tak sakit pun. Ini semua sama dengan golongan-golongan yang tak mau pergi perang Tabuk. Kan? Mungkin tak sampailah tahap itu kan. Tapi maksudnya, itu dinamakan sebagai golongan ulul tauli. Kan? Ulul tauli maknanya dia tak sakit pun, dia tidak cacat, tidak apa pun, tapi mereka berpura-pura untuk tidak pergi berperang, untuk berjihad bersama-sama dengan Nabi SAW. Namun mereka tergamak minta untuk tidak terbabit dalam peperangan, sedangkan mereka tidak uzur. Kan? Hampir sama keadaannya orang yang tidak sakit, tetapi mereka menyerahkan surat cuti sakit kepada majikannya supaya ketidakhadirannya itu dimaafkan oleh majikannya. Sesungguhnya perbuatan meminta uzur dalam keadaan mereka itu dipanggil ulul tauli, untuk tidak turut berperang bukan saja tidak wajar, malah dikira sebagai melampau. Ini ayat yang tempelak yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat itu, sifat-sifat orang-orang yang munafik. Mereka ni sihat elok, segar bugar elok, sepatutnya pergi berperang. Kan? Macam kita lah juga, minta bila pintu jihad dah keluar dah, untuk kita keluar berperang, untuk keluar kita berkempen, untuk keluar kita bekerja dan sebagainya, kita tak buat alasan macam-macam. Sekali nak balik kampung lah, kena kursus lah, kena posting lah, kena yang untuk mak sakit lah, dia beradik sakit lah, macam-macam bagi alasan untuk tak mau pergi berjihad. Kan? Itu sama, kalau kita ada sifat-sifat macam tu, kita juga termasuk daripada kalangan ulul tauli. Kita dah mengaji dah, faham dah, takbir gegap surau-surau. Kan? Tapi kadang-kadang benda-benda macam ni bila diajak untuk kita bekerja untuk nak memenangkan Islam, untuk nak membantu kemenangan Islam, Mereka tak boleh buat. Sedangkan mereka ada keperkara-keperkara tertentu yang sepatutnya digunakan untuk nak mengajak semakin sebanyak mungkin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, maka mereka mengatakan, duduklah, biarlah kami duduk bersama dengan orang-orang yang duduk. Yang dimaksudkan ini ialah mereka yang tidak upaya pergi berperang, sama ada mereka uzur kerana sakit ataupun sebagainya. Pernah berlaku dalam sejarah perang Tabuk, tuan-tuan, bagaimana seorang sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Malik. Nah, Ka'ab bin Malik ini dia bukan dia tak pergi perang. Dia dah beli dah unta untuk nak pergi berperang. Rasulullah pun tahu, kata dia beli dah kereta baru. Kereta baru tu untuk nak pergi perang tu, dia beli di depan Rasulullah. Rasulullah pun tahu. Tiba-tiba waktu sahabat-sahabat dia tengah duk bersiap-siap, bersiap sedia, bersiap siaga nak pergi perang dengan kelengkapannya, dengan bekalan dan sebagainya, dah siap dah pakai semua, dia duk ralik lagi. Dia duduk ralik, dia tangguh lagi, tangguh lagi. Dan, sekejap lagi aku ni start ya, aku power punya, dia kata, cepat punya, kereta baru. Start dia aku hambat. Kan? Dia duduk meralik, tengok-tengok, bila dia keluar balik ke kota mana, tengok-tengok, seorang habuk pun dah tak ada. Dan dia tak tahu dia pun ni pergi ke arah mana. Jadi menyebabkan dia tak boleh nak pergi. Dan dia tak pergi ke mana. Jadi dalam keadaan dia tak ada perang, hati dia berbolak-bolak. Dia kata nak, dia boleh bagi alasan dan sebagainya. Dia boleh bagi alasan untuk bagi tahu lah, kata dia ni macam ni. Apa sakit, uzur dan sebagainya. Perut tak lawas lah yang ni. Ha, boleh buat alasan tu, boleh buat. Kan? Ha, tapi maknanya dia duduk berbolak bagi. Tiba-tiba dia saat Rasulullah balik, dia nampak Rasulullah. Ketika dia nampak Rasulullah, dia tak tergamak nak buat, nak nyatakan perbohongan. Sedangkan Rasulullah nampak dia, Rasulullah tengah panggil. Hai Ka'ab, ta'al. Mai sini wahai Ka'ab, duduk. Kan? Masa tu Rasulullah tahu dah, Rasulullah dia bukan munafik, dia orang sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi. Dan Rasulullah sendiri tahu, kata Ka'ab ni, Rasulullah tanya balik, wahai Ka'ab, sebab apa yang kamu tak pergi perang? Sedangkan kamu dah beli dah kereta baru, kenderaan baru untuk pergi berperang tu kamu dah beli. Ha, dia kata, ya Rasulullah, dia pun cerita dengan hal yang sebenar. Dia kata, saya boleh buat ya Rasulullah. Saya boleh, kalau saya nak tipu Rasulullah ni boleh. Tapi saya tak buat, biarlah Allah Ta'ala, biarlah apa nama ni, kawan-kawan kita yang lain ni marah pada saya sebab saya tak menyatakan, saya tak helah, tak buat helah macam orang lain. Ha, maka Rasulullah diarahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk, maknanya Allah Ta'ala kata, pergi dulu. Kamu tunggulah sehingga keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Ha, tiba-tiba dia balik, ada dua orang lagi sahabat yang sama juga yang mengaku untuk tidak pergi berperang dengan keuzuran-keuzuran yang mereka mengaku bersalah di hadapan Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala memerintahkan supaya mereka ini seolah-olah macam dengan diboikot, buat seketika waktu diboikot pada ketika, sehinggalah turun ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memaafkan ketiga-tiga orang tersebut. Kan? Itu golongan cerita-cerita yang berlaku dalam peperangan Tabuk yang ada kaitan dengan dengan perbincangan kita pada malam ini. Baik, maka Nabi SAW seperti yang dinyatakan dalam ayat 86 surah At-Taubah ini, biarlah kami duduk. Yang dimaksudkan ini ialah orang yang duduk, ialah orang yang tidak upaya pergi berperang, sama ada mereka uzur kerana sakit, tua ataupun sebagainya. Sedangkan golongan munafik tidak sedikit pun merasakan bersalah atas tindakan mereka, minta dikecualikan daripada melakukan jihad bersama dengan Nabi SAW. Sebaliknya mereka merasa bahagia ataupun rela dirinya berada dalam keadaan di kalangan orang-orang yang tidak pergi berperang. Jadi mereka tak ada rasa apa-apa. Itu orang munafik, mereka berpura-pura. Sebab itu kata orang munafik ni lebih bahaya daripada orangnya. Orang yang kafir, orang kafir dia terang-terang. Waktu zaman Nabi di Madinah. Di Madinah ada tiga golongan manusia. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Tapi di Mekah cuma ada dua. Ya, di Madinah tu sebab kumpulan Islam dah semakin hari semakin kuat, bertambah ramai. Jadi Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan yang sewaktu dengan dia berasa tak boleh. Kalau kita nak tunjukkan kekufuran kita, dia bahaya kepada kita. Jadi mereka terpaksa berpura-pura beriman kepada Allah dan juga Rasul. Dan inilah golongan-golongan yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang golongan yang akan mendapat balak yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, balak itu ialah berupa hukuman yang ditimpakan dalam hati mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, yang Allah Taala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim ini, وَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Ya, Allah Ta'ala sebut mereka ini setelah itu hati mereka dipateri mati oleh Allah. Akibatnya mata hati mereka menjadi buta, tidak berfungsi untuk melihat dan memahami kedudukan sebenar orang-orang yang beriman dengan Allah dan berjihad bersama-sama dengan Rasulnya. Kan? Jadi dia tak nampak dah kebaikan, kemanisan orang yang berjihad. Orang yang berjihad pada jalan Allah, tuan-tuan, dia boleh rasa manisnya. kan? Kita yang Allahu a'lam, kalau kita dah jihad, kita dah juang, kita dah buat kerja Islam ni, insya-Allah kita rasa kemanisan dia. Ha, saya selalu diikut saudari dia, selalu saudari dia sebut pada saya, dia kata, "Ustaz, saya tak risau Ustaz, kita buat kerja untuk akhirat ni, dunia datang golek-golek dia." Okay. Buat kerja untuk akhirat, siang malam tinggal isteri, tinggal anak, buat kerja Islam dengan Tuhan Allah, dia kata senang, tak ada masalah. Okay. Seronok, dia kata tak boleh buat kerja, tak boleh, tak boleh kata kat orang sana, tak boleh duduk, dia kata boleh duduk ceramah, saya tak boleh ceramah, demam, tak boleh ceramah sehari, dia kata demam, tak boleh ni. Okay. Kalau demam boleh ceramah, hilang demam-demam tu, lepas tu demam lah pula tu, tak kan? Ha, tu tak dari Ahmad. Selalu saya bawa dia, selalu dia ikut dia tentang semua Allah. Kita banyak kita belajar dengan dia. Ha, dia kata, "Bawa Ustaz tak ada apa, tak ada tengok hari ni." Kita dah ujar mana susah pun dia kata. Yeah. Nak apa sebut dia kata, saya lagi sampai. Dia kata, keluar iPad iPad tu baru, nipis. Saya lagi sampai kat saya, dia kata. Tak pernah minta, tak pernah duk beli, tak pernah duk apa pun. Ada-ada saja orang nak pergi, keluar BlackBerry baru. BlackBerry baru sampai, dia kata. Nak apa, dia kata, "Ustaz, dunia datang golek-golek. Dunia sejuk bawah tapak kaki," dia kata. Kan? Kita pun heran dia ni macam ni apa semua kan. Kata, "Ustaz kaya juga orang beli. Kau ada kerja pun, berhenti pensyarah kanan pun hebat juga, tapi pilot ceramah lah." Tapi dia kata, "Oh," dia kata, "tak Ustaz, buat kerja akhirat, dunia datang golek-golek," dia kata. Ha, tu kalimah dia, Ustaz. Kan? Ha, jadi insya-Allah tuan-tuan, dia tak ada apa tuan-tuan. Orang yang buat kerja ni dia merasai. Tu kata nak boleh rasa tu, orang munafik ni tak ada rasa tu. Dia dimateri hati dia. Hati telah diperterikan. Fatam Allah, ada risyawah, ada selaput, tak nampak. Kan? Itu hak dunia, akhirat lagi-lagi lah. Kan? Ha, begitu. Baik. Inilah satu bala yang tidak disedari oleh mereka akibat dan daripada memilih tindakan munafik sejak daripada awal dan mengenepikan keimanan terhadap Allah dan juga Rasulnya. Orang yang arif kepada Allah sangat bimbang dengan hukum yang disebutkan oleh firman Allah Ta'ala, "Tubi'a ala qulubihim." Sebab itu Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah dengan doanya yang masyhur, "Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an la bika syai'an na'lam wa nastaghfiru lika lima la na'lam." Maksudnya, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu supaya aku tidak syirik denganmu dan keadaan dalam keadaan yang aku sedar, dan aku minta ampun daripadamu dan darimu daripada syirik yang aku tidak mengetahuinya." Ha, tu doa Nabi yang macam tu pun berdoa lagi tuan-tuan. Kita ada berdoa ke tidak, Allah Allah. Tapi kalau tuan-tuan ada cara baca apa nama ni Al-Maksurat, doa tu dah ada dalam Al-Maksurat. Al-Maksurat tu himpunan doa-doa yang maksur, yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW, yang diambil daripada Al-Quran Karim. Sebab tu orang yang amalkan Al-Maksur insyaAllah dah jadi benteng kuat, ha, kepada dia insyaAllah. Benteng, kita nak kena ada ayat-ayat pendinding, ayat-ayat benteng tuan-tuan. Kan? Jadi kalau tak ada ayat, sebab kita berjuang, kita ada buat kerja tuan-tuan, macam-macam hujan akan datang. Ha, jadi nak kena ada ayat-ayat benteng yang sebegini rupa. Baik. Sesungguhnya bahaya syirik itu lebih besar daripada bahaya kemiskinan, walaupun sesetengah pemimpin begitu sibuk dengan masalah ekonomi dan agenda pembangunan, mereka membasteras kemiskinan. Sayangnya mereka suka tidak mengambil berat tentang bahaya syirik terhadap Allah Ta'ala yang mengancam umat Islam. Inilah di antara kecoyan pemimpin dalam membentuk masyarakat, kerana sebahagian mereka tidak memahami perkara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pemimpin negara kita termasuklah. Kan, pulun duk kira nak basmi kemiskinan, sifar kemiskinan, sifar tinggal apa semua. Sifar tinggal tu pasti bukan nak bagi hapuskan kemiskinan, pasti nak ambil tinggal tu nak buat projek. Ha, tu dia bapak tu duk pulun dulu ni, duk buat sifar tinggal. Bukan pasal nak tolong orang miskin. Dah, pasal dia pun nak ambil tanah tu nak buat projek pembangunan. Kan? Ha, tu yang jadi Menteri Sat pun jadi boleh buat rumah 5 juta lah tu. Tu. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala menyatakan kepada mereka bahawa sebaliknya balasan baik bagi orang-orang yang beriman melalui firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Allah Ta'ala telah berjanji menyediakan taman syurga kepada mereka, yakni orang-orang yang beriman. Itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Taman syurga yang dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman itu yang berjihad pada jalan Allah, meliputi segala bentuk layanan dan kebahagiaan hidup di dunia. Orang yang ialah yang atas dunia ni memberikan masa, ruang, waktu dia, tenaga dia, duit ringgit dia, harta benda dia untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan balaskan dia dengan syurga yang sedia menanti. Ha, apa nama ni? Allah taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat dia bisik kepada orang yang istiqamah konsisten, ha, kepada tok guru, kepada mujahid-mujahid, kepada pejuang-pejuang Islam tuan-tuan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Syurga ni apa nama ni, apa yang kamu minta pun, kan, apa nama ni, apa yang kamu teringin, kan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wafil akhir. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa saja yang kita teringin. Teringin lah. Bukan minta lagi. Teringin. Teringin nak makan apa? Durian Musang King ke? Kan? Ada orang tanya durian Ustaz dan dalam syurga ada durian tak Musang King? Tanya Musang King. Kalau bapak Musang pada dalam tu. Dia tanya betul-betul. Tanya D24. Tanya apa? Apa ekor merah? Apa merah? Udang merah lah. Tanya lah betul-betul. Ada orang tanya. Samdun mana tanya tak faham. Kan? Kita kata lebih pada tu pun ada. Kan teringin. Teringin kalau salah hantar ramai. Kan? Apatah lagi minta walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu minta semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu. Itu nikmat gambaran yang diberikan kepada orang yang istiqamah, yang konsisten, yang berjuang dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan harta benda, duit ringgit, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Kan? Jadi saya kira itulah tuan-tuan, maknanya dua perkara yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu apa nama ni, kelazatan syurga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan antara hati yang dikunci mati. Ha, kepada orang-orang yang munafik, yang berpura-pura, yang Allah Ta'ala telah peterikan hati mereka daripada melihat kebesaran, kelazatan, kenikmatan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman sebenarnya. Jadi saya katakan itu dulu pertemuan kita pada malam ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf di atas segala kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu pengumuman malam ini. Saya baru-baru ni bawa seorang customer. Ada satu customer saya daripada Jakarta. Dia nak pergi cari buah goji. Buah goji di Ningxia, China. Dan saya telah pun pergi ke Ningxia, China. Ningxia ni satu kawasan Muslim. Kalau kita nampak jemaah haji daripada China yang ada di Mekah tu, tahun ni ada 6,000 orang jemaah haji yang mai daripada Ningxia. Ningxia ini kawasan majoriti Muslim. Ramai tentang orang Islam. Saya pergi ke ladang-ladang itu, tuan-tuan, tengok. Daripada sini ke Shanghai 5 jam pesawat. Daripada Shanghai nak ke Ningxia, Yinchuan 3 jam. Daripada Ningxia turun airport, naik kereta pula pergi ke ladang kilang dia tu 2 jam. Kita kira sendiri lah nak sampai. Dia dekat-dekat kawasan Inner Mongolia, dekat-dekat sepadang Mongolia tu. Kawasan pergunungan. Dan orang di sana tuan-tuan hidup dia 107 tahun. Ada pakcik mak ayah tu umur 107 tahun. Sihat tuan. Boleh daki gunung lagi. Boleh baca Quran. Boleh apa semua sihat. Walafiat. 107 tahun. Yalah tuan-tuan, dia makan dia bukan ada pencemaran macam kita. Hidup makan buah goji, makan sayur-sayuran, makan bahan kimia tak ada langsung. Ubatan kimia tak makan. Mereka ambil Chong Yao. Chong Yao ni TCM. Traditional Chinese Medicine. Dia tak makan Western punya ubat. Barat-barat ni semua tak makan. Dia makan betul-betul produk yang herba, yang alami. Alamiah. Yang mai daripada tumbuh-tumbuhan yang asli. Jadi saya jumpa dengan mereka, Masya Allah, tuan-tuan seronok. Kawasan Muslim. Tetapi tengok kebun-kebun duk petik buah goji tuan-tuan. Dan pakcik-pakcik tua pakai ketiah. Kutik buah goji pakai ketiah. Kita nak jalan nak pakai ketiah pun malu tak mahu pakai. Kutik buah goji pakai ketiah. Belah kambing pakai ketiah. Yang makcik-makcik ni pula pakai tudung. Kalau tuan-tuan berjalan di pedestrian road di Incheon City tu, dia ada building shopping complex kiri dan kanan, tengah pedestrian road. Bukan, berjalan kaki tuan-tuan. Ada patung. Patung duk membeli belah. Patung lah patung. Patung tu, sebahagian patungnya ada makcik tua seorang pakai tudung. Bawa beg plastik, beg kertas shopping. Anak lelaki dia pakai kepiah. Nak beritahu kata orang Islam ramai di sana. Airport di Ningxia ada surau. Airport tu ada surau. Makanan dalam kapal terbang pesawat semuanya as'imah al-islami. Makanan halal semua. Orang bukan Islam pun makan makanan halal. Dan orang Islam kuat. Ekonomi dia kuat di sana. Jadi saya pergi ambil buah goji tu. Ada customer saya tu, dia order banyak juga lah. Tak banyak, lebih kurang dalam 33,000 kilo. Tak banyak lah tuan-tuan. Jadi dia nak apa? Dia order 3 tan. Satu tan ada 11, satu tan ada 11,000 kilo. Jadi dia order 3 kontainer. Sedap, satu kontainer ada 11 tan. Satu tan 1,000 kilo, 11 tan 11,000 kilo. Jadi tiga kontainer, 33,000 kilo. Jadi saya pun tumpang sikit-sikit lah, ambil balik. Kan, bawa balik. Pasal dia tengok khasiat dia baik, khasiat dia bagus. Tetap-tetap dia jenis acai-acai berry, jenis berry. Dia wolf berry nama dia. Jenis berry-berry ni tetap ni baik ya, antioksidan apa semua. Baik untuk semua golongan masyarakat. Jadi malam itu saya bawa lah, ada 40 botol di situ belakang tu tuan-tuan. Sebotol RM10, ni botol dia. Ni packaging dia, dia macam buah kismis. tuan-tuan boleh ambil makan. Sedap tuan-tuan beritahu kat saya, beritahu kat kawan. Tak sedap tuan-tuan jangan habak apa kat saya. Senyap cukup. Nombor telefon saya ada kat sini tuan-tuan. Ada testimoni bagus apa semua tuan-tuan beritahu boleh kat saya. Saya nak dengar hak sedap sajalah. Pasal dia bukan ubat tuan-tuan lah. Dia bukan ubat. Saya pergi tengok sendiri. Buah ni ambil daripada pokok, lepas tu dikeringkan, lepas tu dipacking, dia hantar balik kepada kita. Kita jual terus. Tak ada kata campur dengan bahan kimia apa semua, tak ada. Jadi buah ni memang solid. Dan buah yang terbaik, goji yang terbaik daripada Ningxia, saya pergi ambil daripada pokok dia sendiri. Saya tengok sendiri proses dia apa semua. Kilang dia yang buat kerja ni orang Islam. Tokek kilang tu bukan orang Islam lah. Tapi pekerja-pekerja majoritinya Muslim. Subhanallah. Kan? Jadi tuan-tuan boleh ambil lah sambil-sambil bantu kerja-kerja jihad Islam yang saya buat selama ini. Dan insyaAllah saya pun minggu depan diminta oleh saudara Hu Pancau untuk saya buat satu album Cina, lagu Cina. Kan? Saya tanya nak nyanyi lagu apa, dia kata ustaz tahu tak lagu apa nama ni, Yue Liang Tai Pia Water Sin. Tu lagu maksud dia bulan purnama mewakili hatiku. Jadi tu nak kena buat album. Lagu tu lagu cinta. Kan? Ni wen wo ai ni you tuo shen. Wo ai ni you ji fen. Dua rangkap cukuplah. Lama-lama tu saya kena tunggu CD saya keluar lagi lah. Kan? Tu lagu dia lagu cinta. Asal dia Teresa Teng nyanyi tu nyanyi lagu cinta. Dan lagu ni selalu dimainkan oleh orang Cina sewaktu Valentine Day. Pada 14 Februari setiap tahun. Jadi lagu tu dia tanya berapa peratus cintamu pada aku. Jadi si lelaki ni pula jawab, peratus cintaku ni kepadamu tidak terkira peratusnya. Banyaklah. Jadi dia tanya macam mana yang katakan banyak tu, dia kata peratus cintaku ni sama dengan bulan purnama yang mewakili hatiku. Jadi orang Cina nyanyi lagu ni tuan-tuan ni kira-kira ya. Mablas nyanyi lagu ni. Jadi insyaAllah saya nak buat album lagu ni. Itu semua kerja-kerja jihad tuan-tuan tu. Dan album nak buat ni bukan jual tuan-tuan ni. Komersial, bukan komersial. Ini untuk kita nak kempen. Saya kata tak apa. Tahap pertama ni dakwah. Kempen dulu. Biar orang kenal kita dulu, tak apa. Lepas tu esok dakwah lah tuan-tuan. Kan? Lama-lama slow-slow insyaAllah. Lama-lama boleh lah tuan-tuan. Nah, ni berapa ramai orang Cina, orang India yang dah faham dah. Yang boleh terima. Kan, dulu orang tak ada terima lagi, orang kata pergi Kelantan, tukar nama lah, nak makan babi payah, nak minum arak payah. Dia tak tahu kalau pergi ke tempat tu, babi penuh lupa tepi jalan tu, tuan-tuan. Babi hutan lagi, tuan-tuan berjalan. Tetapi tengok lah ke tempat tu, nak pergi ke golok, ke pekalan kubur tu, tuan-tuan tu, babi lupa tepi jalan je. Hidup senang lenang, babi pun aman damai hidup. Tak ada masalah. Kalau kau lupa dia tembak, nanti jumpa dia tembak sebelah satu je, tuan-tuan. Bahaya, babi pun tak selamat. Duduk sana, babi pun selamat, tuan-tuan. Jalan, tepi jalan, semua makan-makan rumput semua tak ada masalah, tak ganggu pun. Kan? Tak ada orang duduk tembak-tembak pun tak ada. Itu berlaku. Jadi dia merasai keamanan. Dan hari ini alhamdulillah 20 tahun dah kita memerintah, kita nampak hasil Islam yang adil, yang syumul itu yang dapat dilihat. Jadi kerja-kerja ni banyak tuan-tuan. InsyaAllah. Saya pun tak mau nak minta apa-apa tuan-tuan. Tuan-tuan belilah koji tu sikit-sikit lebih kurang. Abang, 10 ringgit je botol, bukan banyak pun. Kan? Tuan-tuan makan, dia sepatutnya makan elok 10 pagi, 10 malam. Baik untuk orang lelaki, baik untuk orang perempuan. Dan dia bila produk yang ada herba, yang ada antioksidan yang tinggi ni, baik untuk semua. Baik untuk mata, baik untuk hati. Dia saya adalah senarai, dia punya fadilat-fadilat itu apa semua. Dan tuan-tuan boleh pilih, boleh ambil itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi, dan untuk orang lelaki juga sangat-sangat baik. Saya buat itu je lah. Untuk orang lelaki sangat-sangat baik. Kalau berkesan, kalau baik, ada improvement, ada dia punya improvement baik dia, tentang SMS makan saya. Kita buat testimoni lepas tu tuan. Kan? Itu SMS makan dia. Kalau tak elok tu, tuan jangan beritahu lah. Kan? Jadi, dia elok makan 10 pagi, 10 malam, sebelum tidur dan sebelum sarapan pagi. Boleh campur dalam teh. Dia ambil kunyah makan macam tu je tuan. Bukan kata nak kena tidur apa semua tak. Dia yang pertama. Tapi kalau tuan-tuan nak jimat, saya tak mahu lagi makan 10. Satu dia dekat botol tu ambil 5 saja. 5 pagi, 5 malam. Sehari 10 banyak sangat, cepat habis. Habis kena beli lain pula tuan-tuan. Saya pula duduk di Gombak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh order lah. Banyak-banyak kita hantar insyaAllah. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, saya sendiri akan bawa satu package grup Muslim pada 20 hingga 25 hari bulan November. Ke Shanghai, Hangzhou dan Suzhou di China. Harga package RM2,588, 6 hari 5 malam, tidur di Holiday Inn di Shanghai, 4 bintang. Jadi 3 malam di Shanghai, 1 malam di Suzhou, 1 malam di Hangzhou. Hangzhou ni the most beautiful city in China. Dia ada West Lake, ada tasik dan sebagainya. Jadi saya sendiri yang ambil, yang akan bawa package tu insyaAllah bersama dengan teman-teman saya, wakil saya di China. Jadi kalau siapa yang berminat, pada 20 hingga 25 November saya bawa iklan ni, tuan-tuan boleh ambil lah. Siapa yang berminat nak jalan, nak melawat, tuan-tuan boleh bagi nama dan bagi deposit seberapa segera yang boleh, insyaAllah. Dia sejuk tu tak salji lagi lah. Dia sejuk, boleh pakai jaket gitu. Jadi nombor telefon saya ada kat botol. Nak nombor telefon saya, kena beli buah kodi dengan tuan-tuan. Saya ni ustaz niaga lah, betul lah tuan-tuan. Kan? So saya kata dekat customer saya, dia kata aku tak mau banyak, kata kalau hang confirm nak beli buah goji ni 3 kontainer tu, aku dapat 1 kontainer RM2 pun jadilah, 1 kilo tu RM2 pun jadilah. Kalau 33,000 dapat 66,000, bukan banyak pun, tapi dia tak confirm lagi, dia cuma ambil sikit je baru ni. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat malam ni ada 40 botol je. Kalau tak cukup nanti saya minta maaf. Saya akan hantar lagi kemudian, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik daripada Allah yang lemah dan kurang kelemahan di saya sendiri. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna wa ansur al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafara والرافضة والمبتدعة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين وإخواننا المسلمين في بلادنا ماليزيا, وانصر حزب الإسلام والمسلمين في بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي بلاد آخر وفي كل مكان من مشارقها ومغاربها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. تكبير Allahu Akbar. Wallahi alhamd. Dia makan 10 biji pagi ke 10 pagi? Ini anak.